Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullah wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi syarhi tsalatsatil usul, yang mana walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan dari beliau ketika beliau menyebutkan faedah-faedah dari ayat Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu ila akhiril ayah. Ya, mana beliau di antara faedah dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini adalah ahlu sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah, ahlul haq akan mendapatkan balasan-balasan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang berkorban di atas kebenaran, dan jalan kebenaran itu adalah jalan yang berat, sehingga pantas mereka mendapatkan ganjaran yang besar pula dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidaknya ada 5 pahala, 5 jenis ganjaran balasan yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk mereka. Yang biidznillah taala pada malam hari ini kita akan masuk kepada matan yang baru yang disebutkan oleh al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, i'lam arsyadaka Allahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kamu di atas jalan ketaatan. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanafiyah atau al-hanifiyah adalah agama yang dipeluk, keyakinan yang dimiliki oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa makna dari millat Ibrahim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya dengan al-hanifiyah? Maka kata musannif alaihi rahmatullah, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, sebuah agama yang mengajarkan agar engkau senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allahu jalla jalaluhu, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka dengan satu tujuan yang mulia tersebut. Kama qala Allahu taala, sebagaimana firman Allah jalla jalaluhu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan tidaklah aku menciptakan manusia, illa liya'budun, kata Allah jalla jalaluhu, kecuali untuk mereka beribadah hanya kepadaku. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun, dan makna dari ya'budun yang ada di dalam ayat ini adalah yuwahhidun, jadi bukan hanya sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang dituntut adalah mentauhidkan Allah jalla jalaluhu. Wa 'azamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Kemudian kata Syekhul Islam alaihi rahmatullah, dan amalan atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang Allah perintahkan kepada setiap hambanya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, adalah at-tauhid. Apa makna dari at-tauhid? Dijelaskan oleh beliau, wa huwa ifradullahu bil ibadah. Ketika kita benar-benar mengikhlaskan, memurnikan amalan-amalan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sebaliknya, wa a'dhamu ma nahaa anhu asyirku. Larangan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala larang agar dilakukan oleh hamba-hambanya adalah kesyirikan. Apa makna dari kesyirikan? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Ketika seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di waktu yang lain, di kesempatan yang lain, dia menyelewengkan sebahagian amalan-amalan ibadahnya, amalan-amalan ketaatannya kepada selain Allah jalla jalaluhu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwa perintah terbesar, perintah yang sangat agung, yang paling agung di sisi Allah adalah mentauhidkannya, dan larangan yang paling agung pula adalah agar seorang hamba tidak jatuh kepada kesyirikan. Firman Allah jalla jalaluhu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidkanlah Allah jalla jalaluhu, dan jangan kalian menyekutukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Selesai penukilan matan yang akan dijelaskan oleh al-musannif, yang akan dijelaskan oleh Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri hafizahullah wara'ah. Kita masuk kepada penjelasan dari Syekhuna hafizahullah wara'ah, asyarhu, penjelasan dari matan ini. Qaulu Syekh, ucapan Syekh al-Islam, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah agar kamu bisa terus berada di atas jalur ketaatan. Ay, maksudnya adalah hadakallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu. Wadhalika ila tariqis sahih. Dan itu caranya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kamu, yakni membimbing seorang hamba untuk bisa terus berjalan di atas tariq as-sahih, di atas jalan yang benar. Karena jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya terbagi menjadi dua. Jalan yang akan mengantarkan seorang kepada Allah jalla jalaluh, dan jalan yang tidak akan mengantarkan seorang kepada Allah. Tidak ada jalan yang ketiga. Artinya, yang pertama tariq as-sahih, jalan yang benar, dan yang kedua adalah tariq ad-dalalah, jalan yang menyesatkan. Tidak ada jalan yang ketiga. Oleh karena itu, di matan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam alaihi rahmatullah Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, kemudian diiringi dengan doa dari beliau, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing jalanmu di atas jalan kebenaran. Dari sini menunjukkan kepada kita tentang rahmah, kasih sayang yang luar biasa yang ada di sisi Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Beliau bukan seorang yang kaku, beliau bukan seorang yang ekstrim dalam menjalankan amalan-amalan agamanya. Beliau bukan seorang yang suka mengkafirkan pihak-pihak lain yang tidak mengikuti dakwah beliau, sehingga apapun yang diberikan kepada beliau dari tuduhan-tuduhan dusta, maka itu semua hanyalah pepesan kosong yang tidak bisa dibuktikan. Dari sisi sejarah saja tidak bisa dibuktikan, apalagi dari sisi ilmiahnya. Sekian banyak karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab tersebar walhamdulillah, tapi kondisi kaum sufiyah akan membuat nama Muhammad ibn Abdul Wahhab sebagai seorang pembunuh berdarah dingin, sebuah karakter yang sangat-sangat berbahaya bagi mereka, kaum sufiyah. Kenapa? Karena target dakwah yang dimiliki oleh Syekhul Islam adalah tauhid, tauhid, dan tauhid, sesuai dengan apa yang akan beliau bahas. Dan inilah apa yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya. Allahu jalla jalalu memerintahkan kepada para nabinya untuk mendakwahkan tauhid di awal-awal ketika mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada satu kaum. Dan itulah yang dipraktekkan, itulah yang direalisasikan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Akan tetapi sebahagian besar dari kaum musyrikin wal'iyadzu billah, atau sebahagian besar dari kaum muslimin yang tidak senang dengan dakwah tauhid, akan merongrong kredibilitas beliau akan menjatuhkan, berusaha menjatuhkan martabat dan harga diri seorang Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bahkan ternukil ikhwati fillah yarakumullah dari beberapa pentolan kaum Khawarij. Jadi yang membenci Muhammad ibn Abdul Wahhab bukan hanya dari kalangan kaum Sufiyah, yang amalan-amalan mereka penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kekufuran, bahkan bagaimana tidak bisa disebut dengan kekufuran, sampai menyembah atau sampai meminum yang paling ekstrimnya cucian kaki dari walinya yang mereka anggap sebagai wali, meminum bekas atau sisa cucian kaki dari habibnya atau yang semisalnya, dengan berdalilkan apa yang datang dari beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, di antaranya adalah kisah yang telah kita ketahui bersama dari seorang sahabah yang bernama As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu taala anhu wa ardah min sigharis sahabah. Beliau dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, dan beliau bertemu dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketika itu diajak oleh sang bibi karena beliau mengalami sebuah penyakit. Yang singkat cerita, As-Sa'ib ibn Yazid mengatakan, wa syaribtu, dan aku pun sempat meminum, min wudhuihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku sempat meminum dari sisa air wudhu beliau alaihi salatu wasallam. Tabarruk, mencari berkah dari sisa air wudhu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, seperti yang telah dibahas oleh para ulama, apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari perkara tabarruk ini bentuknya adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan dengan siapapun. Setinggi apapun derajatnya, semulia apapun kedudukannya, sedekat apapun nasabnya dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau memang dari kalangan Ahlul Bait. Kenapa? Karena orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ternukil satupun dari kalangan tabi'in atau satupun dari kalangan sahabah yang masih hidup di sekitar beliau meminum air wudunya atau meminum sisa air wudunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita sudah sepakat Abu Bakar ahlul jannah, kemuliaan beliau sangat luar biasa, dicintai oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu tidak sama sekali diagungkan beliau dengan cara bertabarruk dengan jasadnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kurang apa lagi kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq sampai akhir hayatnya disandingkan jasad beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya tabarruk itu khusus terhadap jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Ketika beliau telah wafat, maka tidak ada yang bisa dikiaskan, tidak ada yang bisa disamakan, tidak ada yang bisa dianalogikan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dijelaskan atau dilanjutkan oleh Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, at-ta'atu hiya muwafaqatul amri bi fi'lihi wa muwafaqatun nahyi bi tarkihi. Maksudnya at-ta'ah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kamu di atas jalan ketaatan, di atas jalan yang benar, yaitu jalan ketaatan. Apa itu ketaatan? Muwafaqatul amri bi fi'lihi, ketika seseorang mengerjakan segala perintah dari Allah, ini yang namanya ketaatan. Dan ketika seorang hamba meninggalkan segala larangan dari Allahu jalla jalaluh, ketaatan bima'na at-taqwa, melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Dan ikhwati fillah yarakumullah, kalau kita mau menelaah lebih dalam apa yang berkaitan dengan dua definisi ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memerintahkan seluruh umatnya untuk berbuat amalan-amalan soleh, pasti akan diberikan qaid, diberikan batasan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yang demikian di dalam ayat-ayat yang mulia. Fattakullaha mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berkaitan dengan amalan-amalan ketaatan, kerjakanlah, tapi sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya kalau tidak mampu, ya tidak usah dikerjakan. Seorang yang sudah tua renta, sudah berusia 90 tahun mungkin, sudah berusia mungkin hampir 100 tahun, di siang hari bulan Ramadan tidak mampu mengerjakan puasa, ya tidak usah dikerjakan. Silahkan diganti dengan fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin setiap harinya. Syariat yang telah dibangun di atas rahmah, syariat yang telah dibangun di atas perhatian yang sangat luar biasa kepada mereka, orang-orang yang tidak mampu di dalam mengerjakan amalan-amalan ketaatan. Tapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Allahu jalla jalaluhu, memerintahkan kita untuk meninggalkan larangannya, tidak ada qaid yang demikian. Tinggalkan larangan apa yang kalian mampu, enggak ada. Dengan sorohah, dengan terang-terangan, dengan jelas dan dengan tegas, tinggalkan apa yang berkaitan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Apa yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan qaid, tidak diberikan batasan. Fattaqullaha mastata'tum, berkaitan dengan amalan ketaatan, atau tarku an-nahi atarku al-ma'asi mastata'tum, meninggalkan larangan-larangan Allah, kemaksiatan-kemaksiatan dengan sekemampuan kita, tidak. Artinya apa? Di sini ada isyarah latifah yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya meninggalkan larangan itu semuanya dan menyeluruh, tanpa ada yang dikecualikan satupun. Kalaupun dia terjatuh dalam satu kesalahan, masuk ke dalam hadis Nabi, kullu bani adam khata, tapi tidak dibenarkan untuk dia mengerjakan satupun dari amalan-amalan kemaksiatan, wal'iyadzu billah. Berbeda dengan amalan ketaatan yang diberikan kelonggaran sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah warah wa qauluhu, ucapan Syekh Al-Islam alaihi rahmatullah, al-hanifiyyah millata Ibrahim. In annal hanifiyyah, bahwasanya al-hanifiyyah adalah agamanya Nabiullah Ibrahim. Al-hanifiyyah nisbatun ilal hanifi minal hanaf. Al-hanifiyah, kata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, satu kalimat yang disandarkan kepada al-hanif, sesuatu yang nanti akan disebutkan al-mail, sesuatu yang agak condong, sesuatu yang agak miring. Minal hanaf wa huwal mailu, sesuatu yang condong ke kanan ataukah ke kiri, ini namanya al-hanif atau al-mail. Wa minhu al-ahnafu ma'ilul qadam. Dan dengan kalimat ini, atau berasal dari kalimat ini, ada sebuah penyakit yang ma'ruf di kalangan bangsa Arab dengan sebutan Al-Ahnaf. Dan mungkin juga ada di negara kita Indonesia ini, tapi wallahu alam namanya apa. Tapi kalau dalam bangsa Arab namanya Al-Ahnaf, yaitu Ma'ilul Qadam. Kedua kakinya, kedua telapak kakinya yang harusnya lurus, itu bengkok. Ini namanya penyakit Al-Ahnaf, sebuah keterbatasan, sebuah cacat fisik yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dalam bahasa Arabnya Al-Ahnaf. Al-Ahnaf karena kedua kaki orang tersebut condong ke dalam, yang harusnya mengarah ke depan tapi condong ke dalam seperti ini. Dan ini penyakit yang kita ketahui bersama, sebuah keterbatasan yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahnaf, ma'ilu al-qadam. Wa summiya Ibrahim hanifan, dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan nama, diberikan label oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif. Maksudnya apa? Li annahu ma'ilun 'ani syirki billahi ila tauhidillahi azza wajal. Karena beliau lebih condong kepada perkara tauhid. Karena beliau alaihi salatu wassalam berpaling dari perkara-perkara kesyirikan menuju tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga apabila beliau alaihi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim yang condong kepada kesyirikan, tidak akan disebut al-hanif. Akan tetapi karena beliau condong kepada at-tauhid dan jauh berpaling dari bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di tengah-tengah kaum beliau, jangankan orang-orang yang di sekitarnya, orang yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim, sang ayah Azar, melakukan kesyirikan yang besar. Disebutkan ayat-ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihikayatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu bagaimana diskusi antara Nabiullah Ibrahim dengan Azar. Tinggalkan apa yang kau miliki dari agama kesyirikan, wahai Azar, wahai ayahku, ya abati, dengan penuh adab kepada sang orang tua, sang ayah, Azar namanya, dengan penuh adab. Akan tetapi alhasil, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada Azar karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal yang lain. Dan kisah ini ada termaktub dan ternukil di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, ketika diskusi ini berlanjut sampai nanti pada saat yaumul qiyamah, ketika Nabiullah Ibrahim dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama sang ayah atau dengan sang ayah. Dipertemukan Nabiullah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sang ayah yang bernama Azar. Yang mana Azar ketika itu sudah akan dimasukkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ke dalam an-nar karena wafat dalam keadaan musyrik. Tidak ada karamah, tidak ada kemuliaan, walaupun putra Azar adalah Khalilullah, orang yang paling dicintai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu, tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Ada yang menghalangi. Apa itu? Kesyirikan. Maka hati-hati dari kesyirikan, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka di dalam sahih Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sempat berbincang singkat dengan sang ayah. Alam qultu laka ya abati la ta'sini. Wahai ayahku, bukankah di dunia aku sudah mengatakan kepadamu, la ta'sini, janganlah kamu maksiati aku. Jangan kamu ingkari aku, jangan kamu selisihi aku, ikuti kalimat tauhid. Kamu akan bahagia di dunia dan akhirat. Menyesal akhirnya sang ayah seraya mengatakan, al-yawma ya Ibrahim la usik. Dalam riwayat lain, al-yawma ya Ibrahim lan usiyaka. Hari ini wahai Ibrahim, aku demi Allah tidak akan bermaksiat kepadamu. Aku akan dengarkan apapun yang kamu sampaikan, apapun yang kamu nasihatkan. Tapi terlambat, bukan masanya sudah. Yaumul qiyamah tidak ada lagi tempat untuk bertaubat. Ketika di dunia saja jasad kita atau ruh kita sudah mau naik ke kerongkongan, tertutup pintu taubat, apalagi ruhnya sudah tidak ada. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan hal ini. Malam yugargir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa diterima taubat seorang hamba apalagi jasad atau ruhnya sudah sampai ke atas kerongkongan. Kalau di bawahnya mungkin masih bisa. Terlebih di yaumul akhir, di yaumul qiyamah. Akhirnya ketidakmungkinan itu disadari oleh Nabiullah Ibrahim. Maka Nabiullah Ibrahim menyampaikan syakwa, keluhan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukankah Engkau adalah Zat yang telah mengatakan la tukhzini? Engkau adalah Zat yang mengatakan tidak akan menghinakan aku di dunia maupun di akhirat. Kehinaan apa ya Allah yang Engkau ingin berikan kepadaku apabila kaumku melihat ayahku masuk ke dalam an-nar, ayahku ditelungkupkan ke dalam an-nar, dijerumuskan ke dalam api neraka, padahal putranya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan bagi Nabiullah Ibrahim, ini yang beliau maksudkan alaihi salatu wassalam, karena tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan nasihat dan yang seterusnya kepada sang ayah. Kehinaan. Alam takul la takhzini ya rab, bukankah engkau telah mengatakan kepadaku tidak akan menghinakan aku, sementara kehinaanku ini berada di hadapanku ya Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, kehinaan berada di hadapanku. Kenapa? Ketika sang ayah akan disungkurkan ke dalam api neraka bersama musyrikin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Undzur ya Ibrahim ila asfali qadamika." Lihatlah wahai Ibrahim saat ini kepada asfal qadamik, ke bahagian bawah. Lihatlah wahai Ibrahim ke bahagian bawah dari dua kakimu. Maka apa yang disaksikan oleh Nabiullah Ibrahim? Sang ayah telah berubah bentuk, bukan seorang manusia lagi, tapi menjadi seorang serigala. Diyaumul akhir. Kenapa? Karena serigala itu yang nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam an-nar dalam keadaan orang-orang tidak mengetahui siapa ini serigala. Tidak tahu orang kalau ini adalah Azar, ayah dari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di situ artinya Allah Subhanahu wa taala telah merealisasikan, telah menjawab permintaan dari Nabiullah Ibrahim bahwa Nabiullah Ibrahim tidak akan diberikan kehinaan sedikit pun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bahaya dari kesyirikan. Dan faedah yang bisa kita ambil pula dan dijelaskan oleh para ulama as-salaf, sangat memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah postur seorang manusia yang manusia normal di dunia menjadi seorang hewan. Binatang buas lagi. Ini mengingatkan kepada kita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman kepada mereka kaum Khawarij. Kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka kaum Khawarij nanti akan berubah bentuk di yaumul qiyamah menjadi kilab. Kilab itu jamak dari kalbun. Kalbun itu adalah seekor anjing. Dan banyak yang menolak hadis ini. Masa ya mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi seekor anjing? Masa tidak ada harganya amalan sholat yang dia kerjakan selama ini, hafalan Quran yang dia miliki, dan yang seterusnya? Syubhat dari mereka, kaum Khawarij, kaum takfiri, ingin menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cara menjawabnya, kata para ulama, bawakan kepada mereka kisahnya Azar, ayahanda Nabiullah Ibrahim. Sangat mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala merubah postur seorang manusia menjadi hewan. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kita harus benar-benar mengimani apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari ucapan beliau yang mencela mereka kaum Khawarij. Ini tahzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bukan pemimpin jemaah tahzir. Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul, basyiran wa nadziran. Beliau seorang nabi alaihi salatu wasallam yang memberikan kabar gembira, dan beliau alaihi salatu wasallam juga seorang nabi yang memiliki tugas untuk nadzir, memberikan peringatan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara peringatan yang diberikan oleh beliau, hati-hati kalian dari kaum Khawarij. Kenapa? Kaum Khawarij akan menjadi kilab ahli nar di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka ini bentuk tahzir, peringatan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak benar sikap sebahagian kaum muslimin, terlebih yang menisbahkan dirinya kepada dakwatus salafiyah, akan tetapi mereka alergi, tidak senang apabila ada kalimat-kalimat tahzir yang disampaikan di dalam majelis-majelis yang ada, wal iyadhu billah. Artinya dia tidak senang dengan metode dakwahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, hafidhahullah wa ra'ah, waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadan biittiba'i Ibrahim fi mawadi' katsirah min kitabih azza wa jal. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengikuti jejak, mengikuti agama yang ada di sisi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam sekian banyak tempat dari ayat-ayat Allahu Jalla Jalaluh di dalam Al-Quran. Minha qawluhu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa walam yakum minal musyrikin. Thumma awhayna, kata Allahu Jalla Jalaluh, kemudian kami wahyukan kepada Allah, kemudian kami wahyukan kepada ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, anittabi', agar engkau senantiasa mengikuti. Apa yang senantiasa diikuti oleh Nabi? Millata Ibrahim, agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang hanifa, yang berpaling dari kesyirikan dengan segala macam bentuknya dan lebih condong kepada tauhid, tauhid dan tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaku minal musyrikin, dan Nabiullah Ibrahim bukanlah seorang yang masuk ke dalam golongan musyrikin. Wa athna Allahu azza wa jalla ala khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam biwasfil hanif fi mawadhi'i katsira min kitabihi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga telah memuji khalilnya, telah memuji sang kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabiullah Ibrahim dengan mensifati beliau alaihi salatu wassalam dengan al-hanif. Di banyak ayatnya, di antaranya minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam kana ummah, adalah seorang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ummah, padahal beliau satu orang. Umat itu kan banyak yang kita fahami, tapi di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beliau kana ummah. Artinya apa? Artinya walaupun satu orang saja yang berada di atas hanifan, satu orang saja yang berada di atas agama yang lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berpaling jauh dari kesyirikan, dia tetap disebut sebagai orang yang berada di atas at-tauhid, walaupun sendirian. Tetap disebut ummah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau seorang yang taat kepada Allah Jalla Jalaluh, qanitan, tunduk kepada Allah, hanifan. Begitu pula beliau, orang yang senantiasa berpaling dari kesyirikan-kesyirikan yang ada, dan jauh lebih condong kepada tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafassara syekhu al-hanifiyyata allati hiya millat Ibrahim. Dan syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah mentafsirkan al-hanifiyyah, yang mana al-hanifiyyah inilah agamanya Nabiullah Ibrahim. Jadi agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam intinya adalah al-hanifiyah. Yang mana al-hanifiyah yang dimaksudkan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali jauh dari bentuk-bentuk kesyirikan. Wa amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bittiba'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk mengikuti hanifiyah tersebut, untuk mengikuti nabi, untuk mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kama qaddamna, sebagaimana yang telah kita sebutkan, kata beliau, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Makna dari al-hanifiyah adalah ketika engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Qala Allah taala, sebagaimana firman Allah jalla jalaluhu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah jalla jalaluhu, wa ma umiru, tidaklah diperintahkan, yakni manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik manusia ataukah dari kalangan jin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan amalan-amalan ketaatan hanya kepada Allah, hunafa, dengan agama yang lurus, dengan agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh berpaling dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka mendirikan salat-salat wajib. Wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menunaikan zakat-zakat yang wajib pula. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama lurus, agama yang benar yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqad nassallahu jalla wa ala fi hadhihi al-ayah ala annahu amara an-nasa fi jami'i syara'i allati ja'at biha ar-rusul ay ya'buduhu mukhlishina lahuddin hunafa. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, dengan tegas telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mereka mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh para rasul, syariat-syariat yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim, karena Nabiullah Ibrahim abul anbiya, ayahnya para nabi, yang mana beliau orang yang paling berjuang keras tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ay'buduhu mukhlishina lahuddin hunafa, agar mereka senantiasa beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah jalla jalaluhu hunafa, dengan memiliki sifat al-hanif, jauh berpaling dari kesyirikan yang ada. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka selalu mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, agar mereka selalu menunaikan zakat. Wa akhbaru anna dzalik ay al-ma'mur bihi min ibadatillahi al-khalisah al-hanifiyah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah huwa dinul qayyimah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan amalan-amalan besar ini, at-tauhid, iqamussalah, mendirikan salat, itaiz zakah, menunaikan zakat, adalah dinu al-qayyimah. Apa itu dinu al-qayyimah? Kata beliau, ad-dinu al-mustaqimu. Ad-dinu al-qayyimah adalah agama yang lurus. Alladhi la iwaja fihi sabilullah al-qawim wa siratihi wa tawasiratuhu al-mustaqim. Agama Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, yang tidak bengkok ke kanan, tidak pula bengkok ke kiri. Dinullah al-qayyimah adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, dan itu adalah sirat al-mustaqim, yang menyampaikan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat dari din al-qayyimah, agama yang lurus, yang telah dipeluk oleh Nabiullah Ibrahim dan diperintahkan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mengikuti jejak beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengagungkan perkara tauhid. Karena perkara tauhid ini sangat dipegang erat oleh Nabiullah Ibrahim dan diwariskan kepada perintah ini kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, agar beliau juga fokus kepada perkara tauhid. Sebahagian pentolan kaum Khawarij yang bernama Salman Al-Audah, mereka atau dia memiliki sebuah statement, sebuah pernyataan, dan kalimat seperti ini juga ternukil dari sebahagian mereka yang bernama Safar Al-Hawali dan yang seterusnya dari tokoh-tokoh Khawarij, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal atau yang akan mendapatkan hukum i'dam, akan dipenggal oleh Mahkamah Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi secara resmi, di antaranya Salman Al-Audah ini. Beliau memiliki atau dia memiliki sebuah statement, yakfina an nu'allima at-tauhid lin-nasi khams daqa'iq. Ini ucapan dia dan ternukil dari orang-orang yang semodel dia. Cukup bagi kita untuk mengajarkan tauhid kepada manusia 5 menit. Enggak usah lama-lama. Untuk apa membahas tauhid, tauhid, tauhid? Akhirnya menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Kaum sufiyahnya tidak mau bersatu, kaum tablighiyahnya tidak mau bersatu. Mereka yang terjatuh di dalam kebid'ahan kesyirikan tidak mau bersatu. Kapan ukhuwah Islamiyah bisa jadi satu? Kemana ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di hadapan kita? Betapa agungnya, betapa besarnya perintah tauhid, sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan perintah dan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan dan menjalankan agama tauhid. Dan sampai-sampai Nabiullah Muhammad diminta oleh Allahu Jalla Jalaluh untuk mengikuti langkahnya beliau alaihi salatu wassalam. Tapi di sisi mereka kaum Khawarij yang demikian tidak penting. Apa yang penting untuk mereka? Tanzimus sirri, pergerakan-pergerakan rahasia. Apa yang penting bagi mereka? Tegaknya khilafah. Mau banyak melakukan kesyirikan, mau banyak melakukan kebid'ahan dari kalangan kaum muslimin, biarkan. Yang penting mereka bisa bersatu. Maka ucapan mereka, yakfina, cukup bagi kita an nu'alliman nasa tauhid, untuk mengajarkan tauhid kepada manusia khamsa daqa'iq, 5 menit. Bentuk keremehan atau bentuk meremehkan apa yang Allah Subhanahu wa taala anggap besar, apa yang Allah Subhanahu wa taala hukumi sebagai perkara yang sangat agung, tapi tidak agung dan tidak besar di sisi mereka kaum Khawarij al-mubtadi'ah wal iyadhu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah kedua yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang yang benar-benar menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, sehingga beliau mendapatkan label al-hanifiyah, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin di dalam ayat yang lain. Jadi ini pujian besar, sanjungan yang sangat besar, sangat mulia bagi seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang beliau mendakwahkan tauhid, mengajarkan tauhid, mengaplikasikan tauhid di dalam keseharian beliau, dan meminta kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, walaupun sang ayahanda nantinya tidak bisa menjadi seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak meneguhkan atau tidak meruntuhkan semangat beliau dalam mendakwahkan tauhid Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaumnya. Maka Nabiullah Ibrahim pantas menjadi seorang khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah seorang yang berjuang keras mengorbankan segala macam daya dan upaya beliau alaihi salatu wassalam untuk merealisasikan dan mempraktekkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada beliau untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak boleh kita melakukan kesyirikan sedikit pun bagi zat Allahu jalla jalaluh. Insyaallah ta'ala pembahasan yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas bagaimana Syekhul Islam alaihi rahmatullah mengatakan wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Bukan hanya Nabi yang diperintahkan untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim, tapi seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh umat Nabi alaihi salatu wassalam pun diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk fokus kepada perkara tauhid, dan itulah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka dengan sebab hal itu, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah dan tidak seperti apa yang digemboskan oleh sebahagian du'at al-khawarij wal-iyadu billah. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.